pembacaan kita kitab Sahih Taladan Para Nabi ataupun Fasalul Anbiya yang asalnya terdapat di dalam kitab Al-Bidayah Wan Nihayah karangan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala. Dan kita masih menceritakan berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapa para anbiya. Tak silap saya, kita telah berhenti di muka surat 289. Ya. Naam. Pujian Allah dan Rasulnya yang mulia terhadap hamba juga kekasihnya Nabi Ibrahim AS. Itu setelah menceritakan berkenaan dengan pembinaan Masjidil Haram ataupun Kaabah di Makkah oleh Ibrahim AS dan anaknya Ismail AS. Jadi yang tajuk berikutnya, kata Al-Imam Ibn Kathir, pujian Allah dan Rasulnya yang mulia terhadap hamba juga kekasihnya, yakni kasih Allah Nabi Ibrahim AS. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan maksudnya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat, yakni perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan aku mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah. Jadi setelah Nabi Ibrahim AS berhasil melaksanakan berbagai tugas penting yang diperintah Allah Azza wa Jalla kepadanya, Allah menjadikannya sebagai imam bagi umat manusia yang dapat dijadikan sebagai panutan dan boleh diharapkan petunjuknya. Kemudian Ibrahim memohon agar imamah itu terus menerus bersambung kerananya dan tetap berlangsung dan kekal pada anak keturunannya. Maka permohonannya itu pun dikabulkan oleh Allah dan imamah pun diserahkan kepadanya. Namun dia mengecualikan bahwa imamah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang zalim dan hanya akan dikhususkan bagi keturunan para ulama yang konsisten pada ajaran agama. Sebagaimana difirmankan Allah Azza wa Jalla, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishaq dan Ya'qub, dan kami jadikan kenabian dan al-kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat, yakni dia Ibrahim, benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Jadi ini jawapan ataupun pengkabulan Allah SWT terhadap permintaan Nabi Ibrahim AS agar dijadikan imamah kepada keturunannya. Jadi anak keturunannya Ishaq dan Ya'qub dijadikan imam-imam, dijadikan Nabi. Jadi Nabi adalah imam. Dan mereka, kata Allah SWT, adalah termasuk dan Nabi Ibrahim AS termasuk orang-orang yang saleh. Dan dia juga berfirman, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzi al-muhsinin وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya'qub kepadanya, yakni kepada Ibrahim. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebahagian dari keturunannya, yakni Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat pada masanya. Kan Ilyasa, Al-Yasa. Dan kami lebihkan pula derajat sebahagian daripada bapa-bapa mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi ini juga satu dalil bahawa doa Nabi Ibrahim tadi di dalam surah Al-Baqarah tadi telah dikabulkan oleh Allah SWT. Dhamir, yakni kata ganti yang terdapat pada kalimat wa min dzurriyyatihi, dan kepada sebahagian dari keturunannya, yang masyhur adalah kembali kepada Ibrahim. Min dzurriyyatihi Daud, tapi kat dalam tafsir tadi dia sebutkan Nuh. Dan juga kembali kepada Nuh meskipun dia adalah anak saudaranya. Jadi Nabi Ibrahim adalah anak saudara kepada Nabi Nuh. Namun demikian dia juga termasuk keturunannya. Dan itulah yang menjadi dasar bagi orang berpendapat bahawa Dhamir itu kembali kepada Nuh, sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam pembahasan kisahnya terdahulu. Wallahu a'lam. Yang benar dia kembali kepada zuriat Nabi Nuh. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik. Jadi ada juga yang tak dapat petunjuk daripada kalangan ataupun keturunan Nabi Ibrahim AS, maka oleh itu mereka tidak dapat imamah, keimaman. Dengan demikian setiap kitab yang diturunkan dari langit kepada seorang Nabi setelah Ibrahim AS, maka Nabi itu pasti termasuk dari keturunannya. Ini merupakan darajat yang sangat tinggi dan tidak ditertandingi. Dari dirinya lahir dua orang laki-laki yang sangat agung, Ismail dari istrinya Hajar, dan kemudian Ishak dari istrinya Sarah. Kemudian dari Ishak lahirlah Ya'qub, lalu darinya lahirlah berbagai generasi yang juga diberikan kenabian kepada salah seorang di antara mereka, hingga berakhir pada Isa putera Maryam, yang juga dari kalangan Bani Israel. Adapun dari Ismail alaihissalam lahir bangsa Arab dengan berbagai macam kabilahnya. Dan dari silsilah keturunan Ismail tidak ada yang menjadi nabi kecuali seorang yang menjadi penutup para nabi, yang kerananya anak cucu Adam ini merasa benar-benar bangga di dunia dan di akhirat. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Makki Al-Madini sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia daripada Quraisy, daripada Hashim Al-Makki, sebab dia asal daripada Makkah, dan dia kemudian wafat di Madinah. Dan ini seorang saja, yakni nabi yang Allah SWT utuskan daripada zuriat Nabi Ibrahim AS melalui anaknya Ismail. Dengan demikian, dari cabang yang mulia ini, ini cabang Nabi Ibrahim AS yang mulia ini, tidak terdapat melainkan substansi yang sangat jelas dan kandungan yang sangat tampak serta sarana yang sangat membanggakan. Dia adalah pemuka yang dibanggakan oleh seluruh umat manusia dan dialu-alukan oleh orang-orang yang hidup pada masa-masa pertama maupun terakhir sampai hari kiamat kelak. dan telah ditegaskan dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sa'aqumu maqaman yarghabu ilayya al-khalqu kulluhum hatta Ibrahim." Maksudnya aku akan menduduki suatu kedudukan di mana semua orang akan menyukaiku termasuk Ibrahim. Jadi ini kalau kita baca lagi sekali, kita faham sebenarnya Nabi SAW nak apa? Dia nak puji Ibrahim. Jadi semua orang akan sayang padaku, akan menyukaiku termasuk bapakku. Jadi seolah perkara yang dia dapat tu ada perkara yang mengembirakan orang semuanya, lebih-lebih lagi pada bapakku. Ya, ini satu macam hadiah gitulah. Ha. Dengan demikian beliau telah memuji orang tuanya iaitu Ibrahim alaihissalam dengan pujian yang sangat agung melalui redaksi hadis di atas. Dan ungkapan beliau di atas menunjukkan bahawa Ibrahim alaihissalam adalah makhluk paling mulia setelah Rasulullah SAW dalam kehidupan dunia ini dan pada hari kiamat kelak. Ini daripada hadis ini dalil bahawa orang yang paling mulia selepas Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia menceritakan Rasulullah SAW pernah memohonkan perlindungan bagi Al-Hasan dan Al-Husain. Saya bersabda, "Inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismaila wa Ishaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitanin hammah wa min kulli 'ainin lammah." Sesungguhnya orang tua kalian, yakni Ibrahim, dulu pernah melindungi Ismail dan Ishaq dengan kalimat-kalimat tersebut, yaitu aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang serangga dan dari setiap mata yang menakutkan. Jadi ini dalam hadis ini, hadis Bukhari ini, Nabi SAW menyebutkan Ibrahim AS sebagai bapa kamu berdua, iaitu Hasan dan Husain. Sedangkan Hasan dan Husain ini adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua ini adalah anak Fatimah radhiyallahu anha. Allah Taala juga berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bahagian dari bahagian-bahagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Jadi ini nak sebutkan tentang kelebihan Nabi Ibrahim AS. Sebab tajuknya berkenaan dengan pujian Allah SWT dan Rasulnya terhadap Nabi Ibrahim AS. Jadi kisah ini kisah yang masyhur. Nabi Ibrahim AS minta Allah SWT tunjukkan depan matanya bagaimana Allah SWT hidupkan yang dah mati. Tunjukkan, bukan suruh ajar macam mana nak hidupkan yang mati. Itu bukan kerja dia. Itu kerja Allah SWT nak tunjukkan macam mana nak tengok. Sebab apa, kita semua nampak orang yang hidup mati, tapi kita tak pernah nampak orang yang dah mati hidup balik. Tak pernah kan? Cuma kita beriman saja orang yang mati ni akan hidup balik, itu je. Di hari kiamat. Jadi Nabi Ibrahim AS telah beriman bahawa orang semua akan dibangkitkan, akan dihidupkan selepas dia mati. Ni kita cakap mati yang maknanya mati yang kita katakan mula-mula dia dah wujud, selalunya dia mati, lepas tu dia hidup balik. Bukan mati maknanya dia tak ada . Jadi dia minta nak tengok macam mana tu benda yang mati tu boleh hidup balik. Jadi mengenai permintaan Ibrahim ini, para ahli tafsir telah menyebutkan beberapa sebab yang telah kami jelaskan dalam kitab At-Tafsir, ini Al-Quran Al-Azim, dan kami berikan ketetapan dengan tegas apa maknanya permintaan Nabi Ibrahim AS ini, iaitu sebenarnya adalah untuk menambahkan iman. Jadi kita tahu iman ini boleh bertambah dengan lebih banyaknya dalil, lebih banyaknya sebab, maka dia akan bertambah. Jadi bukannya maknanya Nabi Ibrahim ragu-ragu dan sebagainya. Sebab Nabi Ibrahim kata apa? Apakah kamu tidak beriman? Dia jawab, bala, bahkan aku beriman, tapi nak tenangkan hatiku, nak lebih yakin. Jadi Al-Hasil Allah Azza wa Jalla memenuhi semua permintaan Ibrahim. Lalu dia memerintahkannya mengambil 4 ekor burung. Ibrahim diperintahkan untuk memotong-motong daging burung-burung itu dan juga bulu-bulunya, kemudian mencampur adukkan antara daging dan bulu burung yang satu dengan burung yang lain. Jadi bagi 4 lah kita katakan, setiap suku tu diletakkan ke satu tempat, campur dengan lagi 3 ekor. Jadi dah bercampur aduk semuanya, digaulkan semua burung-burung tersebut dan letakkan atas. Selanjutnya dia perintahkan untuk membagi berapa bahagian dan meletakkan bahagian-bahagian tersebut di beberapa bukit. Dia pun melakukannya dengan penuh ketaatan. Setelah itu Ibrahim AS diperintahkan untuk memanggil burung-burung itu dengan seizin Rabnya. Setelah burung-burung itu dipanggil, maka setiap potongan terbang menuju ke pasangannya masing-masing, dan setiap bulu pun melekatkan diri pada tempatnya sehingga semuanya berkumpul menjadi satu badan burung masing-masing seperti sedia kala. Dengan demikian Ibrahim telah menyaksikan kekuasaan Allah yang Maha Agung, yang jika dia mengkendaki sesuatu, dia cukup mengatakan kun jadilah, maka jadilah dia. Kalau dapat lihat bagaimana dia pergi kepada badan dia masing-masing. Jadi dia dah bercantum kat situ, dia pergi kat badan dia masing-masing, lepas tu dah jadi balik macam sediakala waktu dia hidup. Dan macam itulah Allah hidupkan yang mati. Kat mana pun kita punya bahagian tu, bila kita nak dihidupkan balik, dia akan dicantumkan balik. Semuanya mudah bagi Allah SWT, sebab bukan kita yang benda baru. Patutnya lagi mudah kan. Yang susah tu adalah daripada tak ada tu, nak mula-mula tu, itu yang susah. Bila dah ada, lepas tu nak pasang balik, sebenarnya lagi mudah, bukannya cipta yang baru. Sebab Allah kata, wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dalam surah Al-Ankabut Allah kata, dan dialah yang memulakan ciptaan, kemudian dia mengulanginya, dan itu lagi mudah. Wa huwa ahwanu alaihi, lagi mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada sebab untuk tak doa, untuk orang tak beriman dengan kebangkitan. Maka kesemua burung itu datang kepadanya dengan segera, sehingga menjadi benar-benar jelas dan nyata baginya. Ada juga yang mengatakan Allah memerintahkan Ibrahim untuk meletakkan kepala keempat ekor burung tersebut di tangannya, sedang bahagian tubuh lainnya diletakkan di beberapa bukit. Lalu burung-burung itu mendatangi Ibrahim dan memasangkan diri dengan kepalanya masing-masing, sehingga tersusun menjadi burung yang utuh seperti sedia kala. Dengan demikian, tiada Rab yang berhak diibadahi melainkan hanya dia semata. Jadi sebenarnya dekat sini, kalau kita lihat, dia kata semua burung-burung tu dia dah pasang-pasang balik, dia terbang. Diikut Ibrahim berempangnya, dia terbang. Tapi ulama mengatakan dalam Quran tu kata, ya'ti naka sa'ya, dia akan datang kepada engkau sa'ya. Sa'ya tu maknanya berlari ataupun berjalan, bukan terbang. Jadi kata ulama, dia tak terbang tetapi dia jalan, jadi lebih nampak lagi macam mana benda tu hidup. Lebih nampak daripada kalau terbang, dia tak nampak sangat. Jadi dia lagi nampak. Jadi Allah alam, mereka melihat daripada lafaznya, itu kata mereka lebih nampak mukjizat ataupun kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya Ibrahim alaihissalam telah mengetahui kekuasaan Allah Ta'ala untuk menghidupkan orang mati dengan penuh keyakinan tanpa sedikit pun keraguan. Tetapi dia hanya ingin menyaksikan hal tersebut secara langsung dengan kedua matanya. Dengan demikian, dia akan beranjak dari ilmul yakin kepada menjadi ainul yakin. Ilmul yakin mengetahui dengan ilmu, yakin dengan ilmu. Kalau bila dah ainul yakin, bila kita nampak, bila kita nampak, tentu sekali tak sama kita punya ilmu yakin yang pertama dengan ilmu tu dengan yakin dengan mata, takkan? Takkan sama. Jadi yakinnya ataupun imannya para sahabat dengan kita mana sama? Kita cuma apa? Tahu je dengan ilmu je. Kita tahu bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu wujud sifatnya begini dan begitu. Tapi untuk sahabat-sahabat mereka nampak depan mata lagi. Lagi kuat imannya. Itu je. Ilmu yakin menjadi ainul yakin. Tetapi ada orang jadikan istilah-istilah dalam Quran ni menjadi perkara-perkara yang aneh-aneh pula eh? Yang lain pula. Kono-kono ilmu yakin tu yang yakin yang biasa ni semuanya lah. Ilmu apa yakin dengan baca kitab, baca Quran, baca hadis tu kira budak-budak punya lah. Kalau dia dah tinggi sikit, dia terus ainul yakin tu dia nampak terus. Nampak Allah Ta'ala ke, nampak apa benda tu kan, mana alam malakut ke. Dia ingatkan itulah ainul yakin. Baik. Maka Allah Azza wa Jalla pun mengabulkan permintaannya serta memenuhi apa yang menjadi harapannya. Jadi tak salah minta apa ni, nak lihat kekuasaan Allah SWT. Tapi ini bukan kita yang boleh minta Allah SWT demikian. Ini adalah kekasih Allah SWT. Dia nak minta macam itu memang munasabah. Sebab dia pun dah diuji fa'atam mahunna, kemudian dia menyempurnakan semua perintah larangan Allah SWT. Dia nak minta sesuatu kat dunia, dan dia tahu Allah SWT sayang pada dia, dan dia sayang pada Allah SWT. Dia nak minta benda gitu, okey lah. Tapi ni awak tak ada apa-apa, soalan tak betul apa semuanya, baca Quran belum lagi khatam-khatam lagi, tahu-tahu dia nak minta ainul yakin lah apa semuanya. Ya, itu tak ada, itu bukan syariat kita. Maka Allah Azza wa Jalla pun mengkabulkan permintaannya serta memenuhi apa yang jadi harapannya. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi an falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi an wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. Hai Ahlul Kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berfikir? Beginilah kamu. Kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui. Beginilah kamu. Kamu ini bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui. Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Antum ha'ulai hajatum fima lakum bi'il. Kamu bantah-membantah pada perkara yang kamu mengetahui. Kenapa kamu bantah-membantah pada perkara yang kamu tidak ketahui? Naisalakum bihi'al. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi ia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini, yakni Muhammad, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Ini berkenaan dengan Ahlul Kitab. Dalam ayat ini adalah tentangan daripada Allah SWT, yang mana Ahlul Kitab menganggap Nabi Ibrahim AS adalah Yahudi ke ataupun Nasrani ke. Jadi Allah SWT kata, macam mana dia boleh Yahudi ataupun Nasrani, sedangkan kitab Taurat turun pada Nabi Musa AS. Nabi Musa datang selepas Nabi Ibrahim, dia keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian Injil, kitab orang-orang Nasrani ini diturunkan juga selepas Nabi Ibrahim, pada Nabi Isa. Jadi macam mana dia boleh jadi Nasrani pula? Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Itu cukup nak tolak dakwaan Ahlul Kitab. Jadi kamu ni, kata Allah SWT, bantah membantah, argue berkenaan dengan perkara-perkara yang kamu dah tentu tahu. Apa ya yang korang tahu? Bahawa tentu Nabi Ibrahim ni bukan Yahudi, bukan Nasrani. Falimatu hajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Kenapa kamu bantah-membantah terhadap perkara-perkara yang kamu tidak ketahui? Jadi Allah lebih tahu dan kamu tidak mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala menentang keras anggapan Ahlul Kitab dari kalangan kaum Yahudi dan kaum Nasrani bahawa Ibrahim itulah dari golongan keduanya dan memeluk agama mereka, sehingga Allah Ta'ala berlepas diri dari mereka seraya menjelaskan banyaknya kepuduhan mereka dan lemahnya akal mereka, iaitu melalui firman-Nya, wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dih. Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Jadi orang yang kalau sayang dengan Nabi Ibrahim, dia kata dia adalah ikut agama Nabi Ibrahim, atau orang yang betul-betul ikut Nabi Ibrahim, dan dia adalah hanifan musliman, wa ma kana minal musyrikin. Dan orang yang paling layak, yang paling dekat aulan nas Ibrahim kepada Ibrahim adalah orang-orang ketinya dan juga Nabi ini, sebab dia yang banyak mengikuti Nabi Ibrahim AS dan orang-orang yang beriman. Kita lah orang-orang beriman ni paling dekat dengan Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau nak dialog dengan apa ni, agama-agama lain ni kan, Yahudi, Nasrani, ini salah satu kita punya konten, kita punya konten dialog. Kita cakap pasal okay, apa yang boleh satukan kita? Nabi Ibrahim kan? Kamu semua sayang dengan Nabi Ibrahim. Yahudi sayang Nabi Ibrahim? Sayang. Ya, Nasrani sayang Nabi Ibrahim? Sayang. Kita pun sayang Nabi Ibrahim. Okey, mari kita tengok Nabi Ibrahim. Siapa yang apa ni? Macam mana kita nak buktikan dakwaan kita? Kita cakap lah, Nabi Ibrahim apa? Tidak ada apa semuanya. Nak dialog macam itu boleh lah. Kalau nak interface, dialog. Jadi kalau interface dialog, semua tak nak apa tu, tak nak rasakan dia betul lain salah. Kalau tak ada macam itu, tak boleh dialog, maka tu buang masa lah. Untuk saya dialog macam itu sebenarnya buang masa. Kalau tak sedia untuk terima kebenaran dan tinggalkan kebatilan, itu bukan dialog yang bermanfaat. Maksudnya, bagaimana mungkin dia akan memeluk agama kalian, sedang apa yang disyariatkan kepada kalian itu ditetapkan jauh selepasnya. Oleh kerana itu dia berfirman, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berfikir? Sampai pada firman-Nya, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi ia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahawa Nabi Ibrahim berada di atas agamanya yang hanif, iaitu jalan menuju keikhlasan dan menyimpang dari kebatilan menuju kepada kebenaran. Jadi kita ingat apa makna hanif tu, iaitu lurus, ikhlas dan menyimpang daripada kebatilan, daripada kesyirikan. Itu hanif yang secara jelas bertentangan dengan agama Yahudi. Yahudi tak ada ikhlas, dia tak tauhid, dan dia tidak menyimpang daripada kebatilan, bahkan dia masuk dalam kebatilan. Macam-macam kebatilan ada dalam agama Yahudi sampai kita banyak ikut agama Yahudi. Kalau baca dalam Quran, surah Al-Baqarah, banyak cerita pasal golongan Bani Israel Yahudi ini. Dan antaranya kalau kita ingat lagi tentang perayaan-perayaan orang-orang Yahudi ni, jubili 25 tahun, jubili 50 tahun Zahabi dengan Fitri ni kan. Itu semua datang daripada agama Yahudi. Dan dia ada lembu, baru saya teringat nama lembu dia, lembu macam lembu emas dia tu, namanya Melody. Betul, namanya Melody. Boleh tengok kat mana-mana sekuat video. Yahudi dia ada simpan dekat dia punya temple dia tu, dia ada lembu tu. Lembu tu dia orang tunggu keluar akhir zaman. Bila keluar tu maknanya menunjukkan kemenangan untuk orang-orang Yahudi. Dia ada macam-macam punya kebatilan, macam-macam khurafat. Dan dia suka pada apa tu, benda-benda sejarah ni lah. Dia banyak apa tu, nak kumpul-kumpul apa tu, Noah's Ark. Sebab tu dia cerita Noah's Ark tu semua kan. Tak tahu apa lagi yang diorang nak cari. Tujuannya nak tabaruk lah dengan benda-benda tu. Dan akhirnya orang-orang Islam ni pun terikut-ikut juga asyik cari batu ke kayu ke dan sebagainya, buat apa, buat tasbih dan sebagainya. Tak sama dengan agama Yahudi, sama. Dia ni kerja lain tak ada, dia cari benda-benda tu. Dia kalau dapat tu macam dia dapat sesuatu benda yang amat besar lah dia. Walaupun dia punya amalan tu semua bertentangan dengan agama yang dibawa oleh Nabi mereka. Sebagaimana difirmankannya, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna allaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Yang maksudnya, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya ia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Ini pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim lagi. Ketika Rabbnya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, aslim, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Aslamtu li Rabbil alamin. Patuh. Jadi macam juga bila Allah SWT berkata kepada langit dan bumi, qalaka thumma istawa ila as-sama'i wa yadkhanum fa qala laha wa lil ardi tiya taw'an aw karha. Kemudian Allah SWT pun menghadap ke langit dan dia berkata kepada langit dan kepada bumi, patuhlah, tunduklah, tau'an au karha, secara rela ataupun secara terpaksa. Maka mereka berdua berkata, qalata ataina ta'in, mereka datang secara, kami datang secara ta'at. Jadi terus, maknanya seolah-olah langsung bila Allah kata perintah saja, dia pun jawab ta'at dengan ketaatan. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, yakni Islam tu. Demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Yaqub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah peninggalku? Mereka menjawab, kami akan beribadah kepada Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu. Jadi Nabi Yaqub bila dah hampir nazar tu, anak-anak semua datang tengok dia, ataupun dia panggil anak-anaknya lelaki-lelaki semuanya. Lepas tu dia tanya, apa yang kamu akan sembah selepas aku? Semua jawab, kami akan beribadah kepada Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu. Datuk nenek mula Ibrahim, Ismail dan Ishaq, iaitu Rabb yang Maha Esa. Kita tahu Ibrahim adalah datuk mereka, Ishaq adalah datuk mereka juga. Ya, ni moyang lah. Ishaq ada datuknya, tapi Ismail bukan. Ismail pakcik. Tu betul ulama mengatakan bahawa pakcik pun masuk dalam level abah, iaitu bapa-bapa. Iaitu Rabb yang Maha Esa, ilahan wahidan, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Itulah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi itu kita punya manhaj. Mereka dapat apa yang mereka kerjakan, kita dapat apa yang kita kerjakan, bukan apa yang orang kerjakan kita dapat. Jadi oleh kerana itu kita jangan tanya tentang mereka, apa hukum mereka, apa Allah yang balas mereka dan sebagainya. Itu bukan kita punya hal. Kita punya hal adalah kita punya hal. Jadi wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan tidaklah kamu ditanya, yakni dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. Yakni Alkitab suruh orang-orang beriman, sahabat-sahabat semua, jadi Yahudi ataupun Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia dari golongan orang-orang musyrik. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya. Jadi ada kitab yang kita tahu namanya, ada kita tak tahu namanya. Tapi apa juga yang diturunkan kepada Nabi-Nabi itu semuanya, kita kan akan beriman kepadanya. Jadi anak cucu Asbab, Yaqub tu ramai ya, anak-anak, anak dia ramai yang jadi Nabi-Nabi Bani Israel. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Rabbnya, ini umum, kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Tak beza-bezakan kat sini, maknanya daripada sudut beriman kepada mereka, semuanya sama. Tetapi ada yang dibezakan oleh Allah SWT. Ada Nabi lebih daripada Nabi yang lain, yang itu kita pun beza-bezakan. Tapi dia betul beriman kepada mereka, kita tak ada beza-bezakan. Jadi semua orang ada, yang ni semua Nabi-Nabi ni, ada yang Allah SWT lebihkan. Faddalna ba'dahum ala ba'd, kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian lain, maka kita pun lebihkan mereka sewajarnya. Itu tak menyalahi ayat ni. la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan jika mereka berpaling, dan jika maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Ha, ni kita punya dialog lagi. Kalau mereka masuk Islam, mereka akan dapat petunjuk. Bukan maknanya dia Yahudi, dia akan kena laknat sampai dia mati. Tak ada. Kalau dia Nasrani, sampai bila dia akan dapat laknat? Tak ada. Kalau dia masuk Islam, dosa-dosanya akan diampunkan. Dia seolah-olah masuk, dilahirkan oleh ibunya sekali lagi. Suci daripada dosa. Tapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Nampak? Fa'innahum fi shiqaqin. Mereka dalam permusuhan. Mereka dalam permusuhan denganmu. Kalau mereka tak nak masuk Islam, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Fasaksikahumullah. Memelihara kat sini ada makna lain. Fasaksikahumullah maknanya Allah akan apa? Akan balas apa juga rencana mereka ataupun penganiayaan mereka. Fasaksikahumullah. Allah akan cukupkan kamu. Fasaksikah. Allah akan cukupkan mereka. Jadi maknanya apa juga tu Allah akan balas. Itu maknanya. Dia jangan takut. Wa huwa sami'ul alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sibghat Allah. Sibghat Allah. Iaitu celupan Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah. Jadi Islam ni satu celupan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua dapat baju lah kita orang tu. Warna yang tertentu, identiti yang khas. Jadi mestilah kita bangga dengan identiti celupan yang Allah SWT berikan pada kita. Jadi macam mana pula kita nak malu-malu, nak takut-takut jadi orang Islam, nak amalkan cara Islam, nak pakai dengan pakaian Islam dan sebagainya. Itu celupan Allah SWT. Tapi kita nak integrate, nak sama dengan orang semuanya. Tak ada beza antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Jadi kata Allah SWT, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِرْرَةً. Siapa yang lebih baik celupan daripada Allah SWT. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Dan hanya kepadanya kami beribadat. Jadi وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Asal dia وَنَحْنُ عَابِدُونَ لَهُ. Dalam tafsir selalu kita jumpa macam ini. Asalnya dan kami sembah kepada engkau. Tapi kalau lahu tu kat depan, objeknya kat depan, wanahnu lahu abidun, maknanya hanya kepada Allah SWT kami sembah, tak sembah orang lain. Jadi masalah kita adalah dengan mereka semuanya lah masalah tauhid lain. Itu yang paling penting. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Rabb kami dan Rabb kamu. Bagi kami amalan kami dan bagimu amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahawa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan syahadah kesaksian dari Allah yang ada padanya? Adakah orang nak kata ni semua Yahudi ke Nasrani? Tentu Ibrahim paling example paling kuat sekali bahawa dia bukan Yahudi bukan Nasrani. Itu agama datang selepas dia. Dan dalam kitab mereka semua kata bahawa orang-orang ni semua, nabi-nabi ni semua adalah agama Islam. Tadi baru cakap tadi aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ma nak tak budu namin ba'di, siapa yang kamu sembah selepas aku? Sembah satu Tuhan. Tapi diorang dah sembah banyak Tuhan. Itu semua mereka tahu, tapi mereka sembunyikan syahadat. Syahadah tu daripada Allah yang ada padanya. Itu orang yang lebih zalim. Tak ada orang lebih zalim daripada itu. Dan Allah sekali-kali tidak akan lengah dari apa yang kamu kerjakan. Itu adalah umat yang telah lalu, baginya apa yang diusahakannya, dan bagimu apa yang kamu usahakan. dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Sebab tu orang kalau ada Islam, dia tahu Islam, kemudian dia pergi masuk LD, masuk Nasrani, memang dia buat dosa terlampau-terlampau besar. Sebab tu dia punya balasan pun mesti besar. Tak ada maaf baginya, kita katakan kat dunia ni, kalau dia tak nak taubat. Dan masuk Islam terus nak masuk LD, masuk Nasrani, agama yang batil. Sebab dalam agama tu ada apa? Ada menunjukkan kebenaran agama Islam dan kebatilan agama mereka. Jadi kat situ dialog dia apa? Tengoklah dialog. Allah ajarkan kita dia macam mana nak dialog dengan diorang. Tak susah, eh? Tak susah. Tak payah nak buka sekolah, ha? Sekolah dialog dan sebagainya. Baik, Allah Azza wa Jalla menjauhkan kekasihnya Ibrahim alaihissalam dari memeluk agama Yahudi atau Nasrani. Selanjutnya dia menjelaskan bahawa Ibrahim alaihissalam benar-benar lurus seorang Muslim dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Oleh kerana itu dia berfirman, Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina taba'uh. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, yakni para pengikutnya yang hidup pada zamannya dan memeluk agamanya. Ya, kalau yang ikut Nabi Ibrahim, itulah yang paling layak, yang paling dekat kepada Ibrahim. Kemudian orang-orang setelahnya yang berpegang teguh kepada agamanya. Siapa saja yang berpegang teguh pada agama Nabi Ibrahim, mereka adalah orang yang paling layak untuk jadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hadha an-nabiyyu, dan nabi ini yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan bagi beliau agama yang hanif, yang juga disyariatkan bagi Ibrahim alaihissalam, dan dia sempurnakan agama itu untuk beliau. Dan dia juga memberikan kepadanya apa yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi dan rasul pun sebelumnya. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT, Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Rabku ke jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama, orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surah Al-An'am. Jadi lagi sekali kita lihat macam mana Allah SWT puji Nabi Ibrahim. Soalnya dia anchor, dalam Nabi-Nabi dia anchor. Yang lain tu semua macam apa ni, balik kepada sawah dia, balik kepada agama Nabi Ibrahim AS. Nak buktikan kebenaran Nabi tersebut, lebih tepat lagi dia lebih lagi ikut kepada Nabi Ibrahim AS. Satu kemuliaan. Dan dia juga berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li'an'amihi jitabahu wa hadahu ila siratin mustaqim وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Ialah ummah, kana ummatan. Ini maknanya imam. Dan sekali-kali dia bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Syakiran li'an'umih, Allah telah memilihnya dan menunjukkannya kepadanya jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi yang paling penting sekali adalah dia adalah qanitan lillah, dia taat patuh pada Allah Subhanahu taala sentiasa. Kana ummatan qanitan lillah. Jadi ada baris tu maknanya keadaan hal tu dia sentiasa taat pada Allah Subhanahu taala all the time. Dan walam yakun minal musyrikin, dan dia bukan daripada orang-orang musyrik, tak sama-sama dengan orang-orang musyrik dan sebagainya. Nah, itulah sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa gambar di dalam sebuah rumah, maka beliau tidak mahu memasukinya sehingga beliau memerintahkan untuk melenyapkannya. Maka gambar-gambar itu pun dihilangkan dan beliau melihat gambar Ibrahim dan Ismail dengan anak panah terdapat pada kedua tangan mereka. Maka beliau bersabda, qatalahumullah wallahi in istaqsama bil azlami qat. Semoga Allah memerangi mereka, demi Allah keduanya tidak pernah sama sekali mengundi nasib dengan anak panah. Di dalam Sahih Bukhari. Jadi gambar tersebut ada gambar Ibrahim, dia pegang anak panah, dan gambar Nabi Ismail juga pegang anak panah. Bukan nak pergi perang, tapi pegang anak panah ni zaman jahiliah, maknanya apa? Nak undi tu. Yang kita apa ni, kalau kita nak keluar rumah tu, ada panah tu ada tiga eh. Kalau keluar apa ni panahnya pergi-pergilah, tak pergi tak pergi. Ha, lagi satunya apa ni retry kan ada? Ha, buat lagi sekali. Maknanya start balik. Macam yang orang main apa tu dekat fair-fair tu semuanya kan, campak bola ke apa kadang-kadang. Ha, nanti bila pergi kat sana dia keluar lain, dia keluar okey dapat menang. Kalau ni lose tak dapat apa-apa. Kadang yang ketiga main lagi kan ada. Itu semua judi eh. Jadi benda-benda ni berlaku pada zaman jahiliyah. Dalam Quran pun dah sebutkan bil azlam. Jadi kata Nabi SAW, demi Allah mereka berdua tidak sama sekali, tidak pernah sama sekali mengguni nasib dengan anak panah. Dan dalam beberapa lafaz Al-Bukhari yang lain disebutkan, qatalahumullah laqad alimu anna shaykhana lam yastaqsim biha qat. Allah akan memerangi mereka. Mereka sudah mengetahui bahawa orang tua kita tidak pernah sama sekali mengundi nasib dengan anak panah. Jadi macam itulah orang Arab jahiliah. Mereka khayal dongeng, punya dongeng lama-lama macam betul eh. Dia lukiskanlah apa semuanya. Macam zaman kita ya. Banyak benda dongeng. Alas kita belajar kat sekolah semua, anak-anak kita membesar, soalnya benda tu fakta. Yang mana tu? Yang apa ni, manusia tu sekarang diri tinggi tu, lepas tu ada gambar dia kecil, dia tunduk, jadi dia makin besar. Lepas tu dia ada family semuanya kan, betul tak? Tengah perang hunting lah apa semuanya, dia masak apa ni, tengah bakar api lah dekat gua dia apa semuanya. Image-image gitu diulang-ulang, orang tengok macam lah, macam tu lah agaknya, tu lah betul. Lepas tu cerita dan sebagainya, khayalan sebenarnya, itu semua dongeng-dongeng tak betul pun. Jadi kita cuba dekat ambil pendekat apa ni, cuba bayangkan macam mana zaman tu ibadat yang mereka lakukan apa semuanya, seolah-olah tu yang dilakukan oleh datuk nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan sebagainya. Jadi mereka buat. Sebab tu kita kena banyak kerja nak kena buat penerangan eh. Apa ni, apa dipanggil ni, damage control kata orang tu. Kita kalau rasa-rasa buat benda-benda tu kita tahu salah dan kita rasa-rasa boleh pengaruh anak-anak dan sebagainya, kita nak terangkan mana yang betul mana yang salah. Nanti teacher cakap, eh betul ada tu ni semuanya. Nasiblah. Tapi kalau teacher cakap macam itu, cakap bapak kata ni salah. Dah habis kita. Nak cakap dengan bapak nanti. Kena betul kan? Lagi satu dinosaur pula eh. Boleh buktikan ke tak boleh buktikan? Berjuta-jutaan tahun. Baik. Jadi firmannya ummatan inna Ibrahim kana ummatan. Maksudnya umat. Macam mana Nabi Ibrahim seorang boleh jadi ramai satu umat? Yang ini erti tauladan. Yang ini imam. Sekaligus imam yang memberikan petunjuk serta menyeru kepada kebaikan dan patut diteladani. Jadi Nabi Ibrahim, dia seorang tu, dia macam satu umat sekali. Itu kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qanitan lillah, lagi patuh kepada Allah, yakni senantiasa khusyuk dalam segala keadaan, bergerak ataupun diam. Hanifan dan hanif, iaitu tulus ikhlas dan benar-benar berada di bawah petunjuk. Walam yaku minal musyrikin syakiran li'an'umih, dan sekali-kali dia bukan termasuk orang-orang mempersekutukan Allah, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Itu sifat Nabi Ibrahim AS sentiasa syukur pada nikmat-nikmat Allah SWT. Jadi kalau disebutkan tu, itu adalah sifat yang outstanding pada Nabi Ibrahim AS, sentiasa syukur pada nikmat-nikmat Allah SWT. Maksudnya, dia selalu bersyukur kepada Rabbnya dengan seluruh anggota tubuhnya, hati, lisan dan amal perbuatannya. Jadi sebelum nak syukur nikmat Allah SWT, kena ingat dulu nikmat Allah SWT. Kemudian kena syukur pula. Bila kita dah syukur pada Allah SWT, kita kena syukur pula nikmat Allah berikan pada kita sebab kita syukur pada nikmat tersebut. Boleh faham kan? Jadi kalau awak dapat nikmat, apa buat? Awak syukur pada nikmat tersebut. Kemudian awak kena syukur terhadap nikmat apa? Allah berikan taufik untuk syukur pada nikmat tersebut. Kemudian lepas tu awak kena syukur lagi sebab apa? Allah berikan taufik untuk taufik dan sebagainya. Sampai tu lah. Kalau awak gitu tak habis awak, awak syukur. Memang tak habis syukur pada nikmat Allah SWT. Tapi siapa ataupun berapa ramai yang ingat tu semuanya. Ijtabahu. Apa makna ijtabahu? Artinya Allah telah memilihnya untuk mengemban risalahnya dan mengambilnya sebagai kekasih. Jadi Nabi Ibrahim AS adalah pilihan Allah SWT. Pilih untuk apa? Untuk menyampaikan risalahnya dan mengambilnya sebagai kekasih. Itu makna ijtabah. Dan dia satukan baginya kebaikan dunia dan akhirat. Dan Allah SWT berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Siapa lagi baik agamanya daripada orang yang menyerah diri, islamkan wajahnya, ini serahkan dirinya kepada Allah SWT, kemudian dia buat baik pula tu, wahuwa muhsin, dia buat ihsan, kemudian dia ikut pula agama Nabi Ibrahim yang lurus. Jadi itu semuanya adalah pujian untuk Nabi Ibrahim AS dan anjuran untuk mengikut Nabi Ibrahim AS. Jadi Allah Azza wa Jalla memerintahkan umat manusia supaya mengikuti Ibrahim AS kerana dia memeluk agama yang lurus dan berada di jalan yang lurus pula. Dan dia juga telah menunaikan semua perintah Rabbnya dengan penuh ketaatan. Kerana itu Allah Ta'ala mengujinya melalui firman-Nya, wa Ibrahim allazi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yakni berkenaan dengan hukum Allah SWT tu ada dalam lembaran-lembaran Ibrahim, suhuf dia. Dan Allah SWT tak sebut Ibrahim saja, Allah tambah lagi sifat Nabi Ibrahim tu, apa dia? Waffa. Allazi waffa maknanya yang selalu menyempurnakan janji, waffa. Oleh kerana itu Allah menjadikannya sebagai kekasihnya. Dan kata khullah merupakan puncak dari makna cinta. Sebagaimana diungkapkan sebahagian mereka, kata khallalat maslakur ruhi minni wa bidza sumiyal khalilu khalilan. Jalan roh telah lepas dari diriku kerananya seorang kekasih itu disebut sebagai khalil. Bagaimana kedudukan itu telah dicapai oleh penutup para nabi, pemuka para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah ditegaskan dalam kitab As-Sahihain dan juga kitab-kitab lainnya dari hadis Jundab Al-Bajali, Abdullah bin Amr dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, dan dari Rasulullah SAW beliau bersabda, ayyuhan nas innallaha attakhadhani khalila, kama takhadha Ibrahim khalila. Hai sekalian manusia, Allah telah mengambilku sebagai kekasih sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Jadi yang ini hanya ada dalam hadis, dalam Quran cuma sebutkan tentang Ibrahim kekasih Allah SWT. Jadi orang kalau yang katakan dalam Quran tak ada, dia tak boleh pakai lah hadis ni, itu masalah. Untuk kita, selagi dia tak ada kontradiksi, dan insyaAllah tak akan ada kontradiksi, yakni percanggahan antara Quran dengan hadis, kita terima Quran, kita terima hadis. Ini tambahan terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi orang yang Islam liberal apa semuanya, dia anggap ni semuanya sebagai kecacatan ataupun kelemahan apa dia, kelemahan hadis dan sebagainya. Dan dalam khutbahnya yang terakhir, beliau juga menyatakan, ayyuhan nas, lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakr khalila, walakin sahibukum khalilullah. Maksudnya, hai sekalian manusia, seandainya aku akan mengambil dari penduduk bumi ini seorang kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi sahabat kalian, yakni Rasulullah, adalah kekasih Allah. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Tetapi pada riwayat keduanya tidak terdapat kalimat berikut ini, walakin sahibukum khalilullah, tetapi sahabat kalian Rasulullah adalah kekasih Allah, tak ada. Tetapi maksud dia sama. Kalau aku boleh ambil seorang daripada ahli bumi ini sebagai khalil, ya tentu aku ambil Abu Bakar khalilullah. Jadi Abu Bakar tu dia punya kelebihan dia lebih daripada Umar, ketara dalam hadis ini . Dia orang yang paling dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Sa'id, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ditegaskan pula dari hadis Abdullah bin Zubair, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Jadi banyak riwayat, bukan satu ya. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Umar bin Maimun, dia menceritakan setelah Mu'az tiba di Yaman, dia langsung mengerjakan solat subuh bersama mereka. Lalu membaca ayat wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Kita tahu Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu diantar oleh Nabi SAW ke negeri Yaman untuk dakwah. Dan orang-orang kat negeri Yaman bangsa apa ataupun agama apa? Ahlul Kitab, Yahudi ataupun Nasrani, kebanyakan mereka Nasrani. Lalu dia pun jadi imam dan dia baca ayat tadi, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Lalu ada seseorang dari mereka berkata, sesungguhnya mata ibunda Ibrahim telah berbinar-binar, yakni bahagia. Jadi, dan yakni maknanya apa? Orang itu sayang sangat dengan Ibrahim alaihissalam, dan dia kata mata ibunda Ibrahim telah berbinar-binar, yakni ini satu perkara yang amat menggembirakan, menggembirakan hati aku, dan yakni menggembirakan hati mak Nabi Ibrahim alaihissalam kalau dihidup. Sebab turun wahyu dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran, yakni Islam ni, dia membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan Allah Ta'ala telah menyebutnya tidak hanya pada satu tempat saja di dalam Al-Quran, disertai dengan pujian dan sanjungan kepadanya. Ada yang mengatakan bahawa Ibrahim disebut dalam Al-Quran di 35 tempat. 15 di antaranya terdapat di surah Al-Baqarah. Ibrahim termasuk salah satu dari Ulul Azmi yang berjumlah 5 orang, yang secara khusus mereka telah diistimewakan atas nabi-nabi lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab dan Ash-Shura, iaitu firman Allah Ta'ala ini, فَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi hadis ini, ayat ini adalah dalil untuk siapa dia nama-nama ulul azmi tersebut. Nak tahu siapa, apa dalil bahawa ni adalah ulul azmi? Ayat ni dalam surah Al-Ahzab. Dia juga berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fih. Dia telah mensyariatkan bagimu tentang agama apa yang telah dia wasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu serta apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi dua ayat ini dalil bahawa lima orang tadi, lima nabi-nabi tadi adalah ulul azmi minar rusul. Dan Nabi Ibrahim AS adalah ulul azmi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah menjumpai Ibrahim di langit ketujuh dalam keadaan bersandar di Baitul Ma'mur. Jadi apa dalil Nabi Ibrahim AS adalah ulul azmi ataupun nabi yang paling mulia selepas Nabi Muhammad SAW adalah hadis dalam Isra' Mi'raj dalam Sahih Muslim ni. Iaitu Nabi SAW telah menjumpai Ibrahim di langit yang ketujuh dalam keadaan bersandar di Baitul Ma'mur yang setiap harinya masuk ke dalamnya 70,000 malaikat. Kemudian mereka semua tidak kembali lagi kepadanya. Di setiap hari masuk 70,000 malaikat, besok masuk lagi 70,000 malaikat, tapi semua lain-lain. Yang ini lain daripada yang semalam. Jadi kalau setahun ni dah berapa masuk, berapa malaikat dah masuk, semua lain-lain. Sampai hari kiamat macam tu, berapa banyak malaikat Allah SWT ada. Tu baru malaikat dia. Yang kita manusia dia tak terkira, terlalu banyak ada yang Cina, yang Melayu, yang apa semuanya. Bila orang Arab, kita tengok orang Arab, orang Arab kita tengok semua sama je tak? Orang Arab tengok kita Melayu semua sama je. Muka semua sama, dia tak dapat beza kan. Saya kalau pergi dulu di Madinah tengok orang Arab semua, itu macam tadi kita nampak kat masjid . Kita tengok orang Arab semua sama kan? Yang goda dengan apa itu semua sama. Pakai yang buat semua kurang sama. Lepas tu, bila berbual-bual dengan orang, orang kata duduk kita semua sama je. Kita muka serupa. Maknanya gitu ni ramai makhluk Allah SWT. Itu tunjukkan kebesaran Allah SWT. Kita juga dapat ingat-ingat benda-benda tu . Ini pun peringatan untuk diri sendiri juga tentang kekuasaan Allah SWT. Jadi macam mana orang boleh menyalahi kan perintah Allah SWT, buat maksiat dan sebagainya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Sebab mereka tidak mentakdirkan, meletakkan Allah SWT kepada tempat yang sepatutnya, haqqa qadrih. Sebab tu mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Jadi takkan Allah macam tu nak ada anak ke, nak itu dan nak ini ke dan sebagainya. Na'udzubillah. Baik, jadi itu dalil bahawa Nabi Ibrahim AS adalah Nabi yang paling mulia selepas Nabi Muhammad SAW. Ayat Quran dan hadis ini juga . Ada pun mengenai hadis Syuraik bin Abi Namr dari Anas mengenai hadis Isra bahawa Ibrahim berada di langit tingkat 6 sedangkan Musa berada di tingkat 7, maka tidak ada kritikan terhadap Syuraik mengenai hadis ini, tetapi yang benar adalah yang pertama. Jadi kalau ingat lagi siapa belajar yang Sahih Muslim tu, dia ada riwayat ni . Yang syaz yang lain. Baik, dia ada dalam Sahih Muslim, tapi dia bukan asal. Jadi dia ada kelemahan kat situ . Hadis ni datang daripada Syuraik. Jadi yang benar adalah yang pertama. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahawa Ibrahim lebih tinggi kedudukannya dari Musa adalah hadis yang di dalamnya disebutkan dan yang ketiga diakhirkan untuk hari di mana seluruh umat manusia menyukaiku sampai Ibrahim. Diriwayatkan Muslim dari hadis Ubay bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Jadi menyukaiku sampai Ibrahim. Demikianlah itu kedudukan terpuji yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW melalui sabda beliau, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah pemuka, penghulu anak cucu Adam pada hari kiamat dan tidak berbangga-bangga. Jadi Nabi SAW sayyid, sayyid. Jadi tak ada, sebenarnya tak berdosa kita cakap sayyiduna Muhammad SAW, tak berdosa. Ini dalil bahawa Nabi SAW adalah sayyid, sayyid waladi Adam lagi. Okey. Cuma masalahnya bila kita baca sayyiduna dalam selawat, dalam solat, dalam dalam solat. Sebab Nabi SAW tak ajar selawat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tempat-tempat yang tak ada, tak payah taruh. Jangan taruh lah sebenarnya. Yang lain tu kalau nak taruh, dia memang sifat Rasulullah SAW, wa sayyidu bani Adama yaumal qiyamah wala fakhra, dan tidak berbangga-bangga. Nabi SAW cakap macam itu bukan nak bangga-banggakan dirinya, cuma nak khabarkan. Dan tanggungjawab Rasulullah SAW dan mengkhabarkan kepada umat apa yang datang daripada Allah SWT. Kemudian beliau menyebutkan upaya manusia mencari syafaat kepada Adam, lalu kepada Nuh, kemudian kepada Ibrahim, selanjutnya kepada Musa, dan kemudian kepada Isa. Semuanya mengaku tidak dapat melakukannya. Sehingga mereka mendatangi Muhammad SAW, maka beliau bersabda, aku yang dapat memberi syafaat, aku yang dapat memberi syafaat. Ana laha, ana laha. Hadis ini memiliki kelanjutannya yang lengkap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, ditanyakan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Beliau menjawab, yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Ini ayat, ini apa ni, textbooknya answer lah. Orang yang paling mulia siapa dia? Atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Para sahabat bertanya, bukan ini yang kami tanyakan kepadamu? Oh, beliau berkata, kalau begitu, orang yang paling mulia adalah Nabi Allah Yusuf, putera Nabi Allah. Putera Nabi Allah, putera kekasih Allah. Dia ya Yusuf, putera Nabi Allah. Putera siapa? Yusuf bin Ya'qub kan? Putera Nabi Allah bin bin Ishaq. Ha. Putera kekasih Allah, Khalilullah bin Ibrahim. Itu orang paling mulia. Tapi mulia kat sini ni terjemahan yang kurang tepat. Paling mulia kat sini maknanya paling karim, paling apa tu, pemurah, dermawan, karim. Itu Nabi Yusuf AS dalam Nabi-Nabi. Sebab tu mereka kata, bukan ini yang hendak kami tanyakan kepadamu, papar mereka. Kalau begitu, apakah yang kalian tanyakan kepadaku itu tentang orang-orang Arab yang paling mulia? Tanya beliau. Ya, jawab mereka. Jadi mereka sebenarnya tanya tentang orang-orang Arab yang paling mulia. Beliau bersabda, yang terbaik dari mereka pada masa jahiliyah adalah yang terbaik dari mereka pada masa Islam, jika mereka benar-benar memahami. Khairuhum fil jahiliyah, khairuhum fil Islam idza faquhu. Jadi yang akhir tu paling penting. Siapa yang paling mulia orang Arab ni? Ialah orang-orang yang waktu jahiliyah dia amat mulia, amat baik di kalangan orang Arab. Orang Arab puji dia. Lepas tu dia pula pada masuk Islam. Lepas tu pula dia masuk Islam dalam keadaan macam itu. Tapi syarat dia, iza faquhu, jika mereka faham. Faham apa? Ya, mereka faham tentang agama mereka. Tapi kalau setakat baik aja, lepas tu dalam Islam baik aja, tapi dia tak ada fiqh, dia tak mulia lah, tak paling mulia. Jadi kalau dia macam gitu pada zaman jahiliyah, baik, bebaskan hamba lah, sedekah lah, tolong orang buat haji apa semua, waktu Islam pun macam gitu juga, lepas tu dia alim pula, Masya Allah, dia yang paling mulia dalam kalangan orang-orang Arab. Jadi dalil hadis ini kita baca bila kita buka tentang fadilat ilmu, iza faquhu. Jadi satu benda yang apa ni, yang dituntutlah ataupun yang dianjurkan dalam Islam untuk memahami fiqh. Lepas tu ada orang pula datang, apa ni fiqh ni, apa ni fiqh ni, mana ada ni semuanya. Ni hadis dah ada lah. Fiqh tu, faquhu ada kat dalam hadis. Ya, waktu saya kedudukan istilah-istilah dalam Islam, bila dia ada dalam hadis atau dalam Quran, dia dah tak boleh cakap kita apa tau. Dia dah ada dalam Islam, dalam syariat. Yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, itu kita boleh petikai kan. Macam tasawuf, ada dalam Quran, tak ada. Ada dalam hadis, ini tak ada. Jadi apa yang kita pakai? Yang ada sufah, Tapi tasawuf ni tak ada. Jadi kita tengok perbezaan. Jadi macam ahlu sunnah wal jamaah ada dalam hadis. Lepas tu as-salaf ada dalam hadis. Jadi macam benda-benda macam ini, apa nak pergi petikai kan? Pergi petikai kan benda-benda yang tak ada. Mu'tazilah tu pun kalau boleh dia nak, nak dia nak betulkan atau nak menangkan mazhab dia bahawa dia punya nama tu, kumpulan dia tu legitimate, eh, dia pakai Quran juga. Apa ayat dia? Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Ha, yang Nabi Ibrahim kata kepada bapaknya dengan kaumnya, wa'tazilukum, aku akan berpisah ataupun menyisih daripada engkau dan apa yang kau sembah selain daripada Allah SWT. Ya tengok ah, tu iktizal Nabi Ibrahim mu'tazilah. Ha, tu kita ikut Nabi Ibrahim dengan mu'tazilah. Dan macam-macam ni Syiah pun ada, ada dalam Quran. Ha, dia orang pakai kedudukan lebih dalam Quran ke hadis tu, dia jadi kuat. Wa min syi'atihi wa inna min syi'atihi Ibrahim, Ibrahim surah Safat, dan daripada keluarganya, kumpulannya, yakni kumpulan Nabi Nuh adalah Ibrahim dalam surah Safat. Ha, tu Syiah tu adalah salah satu daripada istilah, jadi Ibrahim tu adalah Syiah. Ha, nampak? Ha, Syiah macam-macam eh. Semua nak, nak apa ni, nak menangkan dia punya. Jadi salah ke Syiah? Tak salah, kita semua Syiah ke? Betul tak? Ha, kita Syiah, kita Syiah Nabi SAW ataupun kita sayang kepada Syiah, Syiah Nabi SAW dan ahli keluarga ahli bait Rasulullah SAW, tak salah pun, tak salah. Tetapi bila kita lihat pemahaman salafus salih, sahabat-sahabat, diorang namakan diri mereka Syiah tak? Tak, kita tak pakai. Abu Bakar, Umar semua tak pakai istilah Syiah, tapi mereka kata mereka ahlu sunnah wal jamaah. Tak, itu dia punya cara macam mana kita nak putuskan pertikaian. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi salam. Nah, itu lafaz dalam bahasa Arab. Ini orang mulia, putera orang mulia, putera orang yang mulia, putera orang yang mulia. Yusuf, putera Yaakob, putera Ishaq, putera Ibrahim. Tapi Al-Karim, eh? Karim ni mulia daripada sudut lain. Adapun hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, dia bersabda, Yuhsyarun nasu uratan ghurlah, fa awwala man yuksa Ibrahimu alaihi salam. Manusia akan digiring dalam keadaan telanjang, akan digiring maknanya akan dikumpulkan, dihasyar dalam keadaan telanjang, uratan hurla, dan orang yang pertama kali dipakaikan baju adalah Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Muhammad SAW zahirnya macam itulah. Jadi dia dapat kelebihan ini, dapat pakai baju. Kenapa dia dapat pakai baju dulu, orang lain semua tak dapat pakai baju? Itu ada dia punya macam punya pembahasan, eh, kalau disebutkan kat sini tak sebutkan. Tapi itu kelebihan Nabi Ibrahim AS. Kemudian beliau membacakan ayat, kama badana awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Apa dalil bahawa orang semua akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ghurlan, tak disunat pun? Dalilnya adalah Allah, firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya, sebagaimana kami mulakan penciptaan pertama, mereka semua tak ada pakaian apa semuanya, macam itulah kami akan kembalikan mereka, ulang mereka. Demikianlah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab As-Sahihain. Adapun hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, dia menceritakan ada seseorang yang berkata kepada Nabi SAW, ya khairal bariyah, ya wahai orang yang terbaik dalam alam ini. Dia kata kepada siapa ni? Kepada Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi SAW adalah orang terbaik dalam alam ini. Maka beliau berkata, yang demikian itu adalah Ibrahim. Dia nafikan, dia kata Ibrahim itulah khairal bariyah. Hadis tersebut juga diriwayatkan Imam Muslim. Sebab tu khairal bariyah ni tak boleh pakai ni, tak boleh kasih nama anak khairul bariyah ni sebenarnya. Salih ya. Sebab khairul bariyah adalah Ibrahim alaihissalam. Imam alaihissalam bukan khairul bariyah. Tapi secara kumpulan, innal ladzina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Kan ada? Dalam surah lam yakunil ladzina kafaru tu. Jadi maknanya orang beriman semua dia adalah khairul bariyah. Bila dibandingkan dengan syarul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Tapi orang-orang tertentu ni khairul bariyah ni takut dia ada tazkiyah, terlampau apa ni, melebihkan diri sendiri ya. Wala tuzakku anfusakum. Allah larang kita puji diri sendiri. Jangan kamu puji diri kamu sendiri. Jadi masalahnya kita, orang kita ni bila apa juga nama dalam Quran tu baguslah tu eh. Apa nama? Nasib baik tak letak nama Fir'aun ke apa eh. Apa aja dong taruh dekat dalam Al-Quran. Demikianlah etika dan sikap tawaduk Rasulullah SAW kepada orang tuanya Ibrahim AS. Bagaimana beliau juga pernah bersabda, janganlah kalian mengutamakan diriku atas nabi-nabi yang lain. Nabi SAW sabda lagi, janganlah kamu utamakan diriku atas nabi-nabi yang lain. Tapi bukanlah maknanya Nabi SAW tidak lebih mulia dari mereka. Tapi ini secara tawaduk. Beliau juga pernah bersabda, janganlah kalian mengutamakan diri ku atas Musa, kerana pada hari kiamat kelak manusia akan pingsan dan aku adalah orang yang pertama kali siuman, lalu aku dapati Musa sudah bertegangan dengan tiang arasy, sehingga aku tidak tahu apakah dia siuman sebelumku, yang dia sadar sebelumku atau tidak. Ini semua tawaduk daripada Rasulullah SAW nak puji akan saudaranya daripada para anbiya. Semuanya itu tidak bertentangan dengan apa yang ditegaskan dalam hadis-hadis mutawatir yang bersumber dari Nabi SAW, yang diantaranya menyebutkan bahawa beliau adalah pemuka Sayyid, yakni penghulu anak cucu Adam ketua pada hari kiamat kelak. Hadis tadi yang kita baca tadi. Demikian juga hadis Ubay bin Ka'ab di dalam kitab Sahih Muslim. Dan yang ketiga diakhirkan untuk hari di mana seluruh umat manusia menyukaiku termasuk Ibrahim. Setelah diketahui bahwa Ibrahim adalah Rasul yang paling baik dan juga termasuk Ulul Azmi setelah Rasulullah SAW, maka orang yang mengerjakan salat diperintahkan untuk mengucapkan dalam tasyahudnya apa yang ditegaskan dalam kitab Al-Sahihain dan diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bin Ajrah dan lain-lainnya. Dia bercerita, kami tanyakan, wahai Rasulullah, salam untukmu ini kami telah mengetahuinya, lalu bagaimana berselawat kepadamu? Beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberi rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Dan berikanlah berkat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Jadi Nabi SAW ajarkan lafaz nak selawat kepada Rasulullah SAW. Itulah ni salah satu daripada lafaznya. Tak ada Sayyidina kat situ eh. Innaka hamidun majid ni bagus lafaz yang amat baik daripada Ibnu Mas'ud kata saya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar selawat ni macam dia ajar satu ayat daripada Al-Quran atau satu surah daripada Al-Quran. Jadi sebab tu ulama tak kasi kita ubah-ubah. Dan ni dinamakan selawat Ibrahimiyah. Jadi kita baca selawat ini dalam apa-apa ibadat semuanya mesti pasnya, mesti apa? Mesti kita katakan tu mujzah, iaitu diterima selawat Ibrahimiyah dalam solat kita, dalam solat jenazah kan ada kan, yang Allah Akbar, Allah Akbar kan ada. Kita baca selawat, nak baca selawat apa? Baca selawat ni yang paling bagus. Waktu khutbah pun baca yang ini yang paling bagus. Kalau ada lagi bagus, Nabi SAW dah ajar. Tapi ada orang kata apa, ini untuk orang biasa je. Tapi kalau yang special ni kita tambah lagi eh. Selawat apa tu? Selawat buka apa surat kunci lah dan surat Fatih, ha, surat Fatih lah apa semuanya, dan baca sekian kali itu semua nampak jauh daripada daripada sunnah Rasulullah SAW. Nabi tak ajar itu semua. Allah Ta'ala berfirman, wa Ibrahim allazi waffa, dalam surah An-Najm, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Bukan lembaran-lembaran itu yang menyempurnakan janji, tapi Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Para ulama mengatakan, iaitu dalam segala apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepadanya, dia laksanakan semua sisi dan cabang keimanan. Pemeliharaan terhadap masalah yang banyak tidak menjadikannya lupa memerhatikan masalah yang sedikit, dan pelaksanaan hal yang besar tidak menjadikannya lalai mengerjakan masalah-masalah kecil. Ha, ini satu kemuliaan, eh, jarang orang dapat ni, eh. Dia boleh buat benda besar-besar, benda kecil-kecil saya lupa biasalah. Kalau satu orang pula, dia selalu buat benda kecil-kecil semua dia jaga, yang besar-besar dia terlupa, eh. Ha, amal ni kecil, yang ni sunnah, ni sunnah, yang besar-besar dia terlupa. Masya Allah. Jadi inilah taufik, eh, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita namakan ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus ni, lurus ni umum besar. Mengenai firman-Nya, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Seolah-olah Ibn Kathir dia mula nak tafsirkan, eh, pasal dia ahli tafsir. Jadi dia dah bawa ayat-ayat tadi macam tak komplit kalau dia tak terangkan sikit-sikit apa maknanya atau tafsir ayat-ayat yang dia dah bawa tadi. Dan ingatlah ketika Ibrahim apabila diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat, yakni perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Dalam ayat ni tak ada kiraat lain, eh, wa izitala Ibrahima rabbuhu. Tapi dalam surah Baqarah yang lagi satu tu, yang awal-awal tu, wa talaqa Adamu min rabbihi, ya, kalimatin. Adamu tu ada yang kata Adama, eh? Tak ada kiraat. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, dia mengatakan dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan taharah, 5 di bahagian kepala dan 5 di bahagian tubuh yang lain. Di bahagian kepala itu adalah mencukur kumis, misalnya, eh? Berkumur, tamadmur, siwak, istinsyak, yakni masukkan air ke dalam hidung dan membersihkannya, menyela-nyela rambut, yakni mengikat rambut. Sedangkan pada bahagian tubuh yang lainnya adalah memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, khitan, mencabut bulu ketiak, serta mencuci bekas buang air besar dan air kecil dengan air. Yakni istinja. Jadi dia kena buat 10 perkara. Ini 5 di bahagian kepala dan 5 lagi di bahagian tubuh yang lain. Jadi Nabi Ibrahim AS melaksanakan semuanya. Itu tafsir daripada Ibn Abbas berkenaan dengan kalimat. Apa tu kalimat tu? Kata ulama, itulah dia yang tadi kita sebutkan. Semua dia buat. Dia menunjukkan benda-benda ni adalah wajib. Dan dapat penulis katakan dalam kitab As-Sahihain dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-fitratu khamsun, al-khitanu, wal-istihdadu, wa-qabsu syaribi, wa-taklimu al-asfar, wa-nakfu al-ibti. Fitrah itu ada 5. Khitan, yakni berkhatan, sunat, eh? Mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Jadi kita dapat bezakan, eh, istihdad tu cukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak. Itu lain, nasful ibt. Tapi kalau tak sanggup, cukur pun boleh, tak apa. Tapi yang lagi afdal adalah cabut bulu ketiak. Di fitrah ni, kalau ada nama fitrah macam ini, ni maknanya dia wajib, mesti buat. Kalau tak buat, kita dah menyalahi fitrah. Fitrah apa ni? Yang tadi itu, taharah. Fitrah, taharah. Jadi seorang itu tak sempurna bila dia tak sucikan dirinya dengan cara yang tadi. Jadi sebab tu ulama kata berkhatan itu wajib. Potong kuku, maknanya semua kuku, kan, bukan ada kuku yang kita tinggalkan, eh, ekstra. Mana tahu dia mekanik ke apa, eh. Kalau screwdriver tak ada, boleh jadi screwdriver, eh, dia punya kuku, eh. Ataupun nak gaduh ke apa nanti. Kita cakap kena potong semua sekali. Baik. Maksudnya bahwa pelaksanaan kewajipan dengan ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla dan penuh kekhusyuan tidak menjadikan Rasulullah SAW lalai untuk memeliharakan kebersihan tubuhnya dan memberikan hak kepada masing-masing anggota tubuhnya berupa pemeliharaan dan perawatan, juga merapikan dan memotong bulu-bulu dan kuku serta menghilangkan kotoran dari tubuh. Jadi sebab itu kalau pergi safar lama-lama apa semuanya, kena bawa lah alat-alat nak membersihkan ni semuanya. Kena bawa. Tak boleh tak ni pasal dia dah wajib, jadi kena bawa. Apa yang tak boleh wajib itu tak boleh dilaksanakan melainkan dengan dia benda tu jadi wajib. Tapi zaman sekarang ni semua boleh beli kat mana-mana kedai bazar, mana-mana semua boleh beli tak ada alasan. Kenderaan pun ada apa semuanya. Kalau orang putih dia mesti bawa dia punya pisau cukur macam mana pun kat jail, macam mana pun dia mesti nak cukur janggut dia semuanya. Orang Islam ni semua dia tak kisah. Baik, yang demikian itu merupakan bahagian dari kandungan firman Allah Ta'ala yang terdiri dari pujian, iaitu firmannya wa Ibrahim alladhi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Apa yang ada kat dalam lembaran-lembaran Ibrahim tu dalam surah Najm? Alla taziru waziratun wizra ukhra, bahawa tak ada seorang jiwa itu, seorang manusia itu boleh memikul dosa orang lain. Dan benda tu ada kat dalam kitab Nabi Musa dan kitab Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu menyempurnakan janji. Kemudian yang tadi ditafsirkan, janji apa tu yang dia selalu sempurnakan tu? Antaranya yang disebutkan tadi, sunanul fitrah. Dia tak bolehlah seorang Islam tu dia punya misal sampai jatuh semuanya. Macam apa tu yang warrior dekat India tu kan. Tu semua dah tak boleh lah. Baik. Yang terakhir sekali, ke surat terakhir sebelum kita berhenti pada malam ini. Yang kelima, sekilas tentang ciri-ciri Nabi Ibrahim AS. Sikit lagi Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau pernah bersabda, uridu alayya al-anbiya'u fa'idha Musa darbun minar rijal ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa ibn Maryam fa'idha aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwatu ibn Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim alayhi salam fa'idha aqrabu man ra'aitu bihi shabahan sahibukum ya'ni nafsahu sallallahu alayhi wa sallam ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته. Maksudnya, pernah dilihatkan kepadaku para nabi, ternyata Musa adalah seperti seorang dari suku Shanu'ah. Aku juga melihat Isa putera Maryam, dan ternyata orang yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud, seorang sahabat. Muka dia hampir sama dengan Nabi Isa AS. Selain itu aku juga melihat Ibrahim AS. Ternyata orang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah sahabat kalian ini, yakni beliau sendiri SAW. Aku juga melihat Jibril AS, dan ternyata yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Dahya. Kata Jibril, bila dia datang menyerupai manusia, dia akan datang dengan wajah yang cantik, dan orang yang paling hampir mirip dengan muka Jibril AS yang dia datang dengan wajah itu adalah Dahya. Jadi Nabi SAW mukanya hampir sama dengan Nabi Ibrahim AS. Nah, memang dia keturunan Nabi Ibrahim AS pun Dan Imam Ahmad juga pernah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia pernah bercerita Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melihat Isa putera Maryam, Musa dan Ibrahim. Adapun Isa AS berkulit kemerahan, maknanya dia putih sampai merah nampak berambut kerinting dan berdada lebar. Sedangkan Musa AS yang berkulit sawo matang dan berbadan besar, dia gelap sikit. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan Ibrahim AS? Beliau menjawab, maka perhatikanlah sahabat kalian ini, yakni beliau sendiri. Jadi Nabi SAW, kalau kita nak tahu macam mana sifat Nabi SAW, kita kena baca Syama'il Muhammadiyah. Yang ni sifat-sifat Nabi Muhammad SAW akan disebutkan, macam mana kulitnya, badan dia, bentuk rambutnya dan sebagainya, semuanya sekali. Yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat dalam Tirmizi, oleh Imam At-Tirmizi. Baik. Jadi anak pertamanya adalah Ismail alaihissalam, yang lahir dari hasil pernikahan dengan Hajar, seorang wanita Qibti Mesir. Kemudian lahir Ishaq alaihissalam dari hasil pernikahannya dengan Sarah, anak perempuan dari pamannya sendiri. Setelah itu Ibrahim alaihissalam menikah dengan Qamtura binti Yaqtan al-Kana'niyah, sehingga lahirlah 6 orang anaknya, iaitu Madian, Zamran, Syauha, Yaqshan, Yashbaq, sedangkan yang ke-6 tidak disebut namanya. Ini semua riwayat dalam Imam Kitab Imam Ahmad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Setelah itu Ibrahim alaihissalam menikah lagi dengan Jahun binti Amin, yang melahirkan 5 orang anak untuknya, Kisan, Sauraj, Amin, Lutan atau Luthan, Nafis. Demikian itulah disebutkan oleh Abu Qasimi di dalam kitabnya At-Ta'rif wal I'lam. Maaf, yang tadi semua dalam kitab At-Ta'rif wal I'lam. Jadi nak kalau ada sanad bolehlah kita periksa. Tapi kita tahu bahawa nama-nama tu tak penting. Yang penting adalah apa yang kita boleh pelajari daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Jadi kita dah selesai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dah sampai setengah pun kitab ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.